Puspa Yoga Sukrawan, pas untuk Bali. Bak Bali, ring sejeruning hati, semeton Bali. Rita kalau meyoga ngatur obat kering ide yang widiwasa, sadilan batinnya kecinayan antuk, puspa lan yoga. Mili calon ni. Sani Yupi, Milanin Bali ni, langnya juga Bali. Sekar telas taring ayah hingga maring sejabat jaga Bali. Dan wendang liandang, sami sampung kuning. Ite sani pas, pas untuk Bali. Puspa Yoga Sani Pas Sukrawana Sani Peci Memimpin Bali Tersandang Pilih Sampunang Jalani Coba Sarang Sani Puspa Yoga Sani Pas Sukrawana Sani Peci Pas Untuk Bali Nawangun Bali Ajaklan Lestari Puspa Yoga Sukrawana. Pemimpin Bali Pilih Sani Yupi Milanin Bali ni Langnya juga Bali Sekar telas taring ayah hingga maring sejabat jaga Bali Dan wendang liandang Sami sampung kuning Ite Sani pas Pas untuk Bali Puspa Yoga Sani Pas Sukrawana Sani Peci Memimpin Bunda Pilih Sampunang Jelani Coba Sarang Sani Puspa Yoga Sani Pas Sukrawana Sani Peci Pas untuk Bali Sewangun Bali Ajaklan Lestari Puspa Yoga Sukrawan Puspa Yoga Sani Pas Sukrawana Sani Peci Memimpin Bali Tersandang Pilih Sampunang Jelani Coba Sarang Sani Kasani Pas Sukrawana Sani Peci Ajaklan lestari Puspa Yoga Sukrawan Puspa Yoga Sukrawan Membangun Bali berbasis kabupaten dan kota Puspa Yoga Sukrawan Bali, Bali, Bali, Bali, Bali.